نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, ya ikhwah, ini adalah kajian kita yang perdana dari kajian kitab Al-Furqan Baina Awliya'i Rahman wa Awliya'i Syaitan. Pembeda atau perbedaan antara wali-wali Allah yang Maha Rahman dengan wali-wali setan. Kaum sufi yang banyak terjatuh ke dalam hal ini, mereka mengklaim orang gila sebagai wali, atau bahkan wali setan sebagai wali. Ciri-ciri wali setan ialah jelas yang bertentangan dengan apa yang Allah sebutkan di Al-Quran. Allah sebutkan di Al-Quran, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Maka yang namanya wali Allah adalah yang beriman dan bertakwa. Yang beriman dan bertakwa. Maka kaum sufi mereka tidak membedakan. Setiap orang yang menampakkan karomah, maka mereka menetapkan itu pasti wali. Pasti wali. Karomah yang Allah berikan kepada seorang wali itu tidak bisa didemonstrasikan, dipertunjukkan, dipertontonkan dengan sengaja. Adapun wali setan dapat mendemonstrasikan, mempertontonkan dengan izin Allah tentunya, sebagai fitnah bagi manusia. Semisal berjalan di udara, berjalan di atas air, bisa menghilang, bisa berubah menjadi benda-benda yang lain dan seterusnya, sakti mandraguna, ya, kebal peluru, kebal dibacok dan seterusnya, dapat mempertontonkan, maka ini adalah wali setan. Ya, wali setan. Sedangkan wali Allah, mereka beriman, bertakwa. Kalaupun mereka dapat karomah, itu tidak bisa mereka demonstrasikan. Kaum sufi, orang gila, tidak beriman, tidak bertakwa. Bahkan orang gila itu adalah ghairu mukallaf. Mereka isbat sebagai wali. Wali setan, mereka isbat sebagai wali. Nah, ini pembahasannya di sini. Jadi mengenai karomah, Ahlussunnah menetapkan karomah, namun tidak gulu sebagaimana kaum sufi menetapkan karomah, juga tidak seperti kalangan Mu'tazilah yang menafikan, mengingkari karomah sama sekali. Mereka mengingkari sama sekali adanya karomah. Nah, kitab ini berbicara hal ini. Juga nanti bagaimana kaum sufi dengan keguluannya terhadap wali menghantarkan mereka kepada kesyirikan, yaitu beribadah kepada wali-wali tersebut, minimal menjadikan tempat kuburan wali-wali tersebut sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Maka terlaknatlah mereka sebagaimana Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. La'anallahu al-yahud wa nasar ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ala inna anhaakum an dzalik. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kecuali aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Dan kaum sufilah yang pertama kali mengekor kaum Syiah Rafidah Bani Fatimiyun di daerah Maghrib, ya, daerah Afrika, yang mereka pertama kali menjadikan kuburan orang soleh sebagai, ya, tempat ibadah, orang-orang Rafidah Bani Fatimiyun abad ke-4 Hijriah, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Al-Majmu'. Nah, selain Rafidah, orang-orang sufi yang pertama mengekor orang-orang Fatimiyah hingga hari ini. Hingga hari ini. Jadi tanpa berpanjang kalam, karena kajian kita cukup tebal, 200-an halaman, ya, maka kita langsung baca saja dalam kesempatan yang ringkas ini, insyaAllah. Ya, fadal dibaca di sini, di Mukaddimah. Berarti yang belum baca siapa? Ini berarti dari semalam dan tadi pagi udah kebagian semua baca, ya? Berarti tinggal Mas Panji. Fadal Mas Panji. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi timamin wa yusrin. Qala syekhul imamul alimul allamatu wal qudwatul fahamatu syekhul islam wa barakatul an'am wa waliyullahil allamu abul abbasi Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah al-Harrani. Taib, kalau di buku cetakan saya yang di sini Ta'liq Syaikhul Fauzan tidak. Hanya langsung Bismillahirrahmanirrahim berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, adapun yang ta'liq dari Syekh Salim Id al-Hilali tadi ya sampai disebutkan nama-nama semua Ibnu Taimiyah. Lanjut. Rahimahullah ta'ala rahmatal abrari wa waqahu adzaban nar wa askanahu daral qarari. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. طيب ini khutbah dari beliau, khutbah untuk khutbatul hajah. Dan kita tidak perlu terjemahkan, langsung saja. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله. Terus lanjut. بإذنه وسراجا منيرا. طيب maka Allah mengutus beliau, mengutus Nabi بين يدي الساعة. Itu menjelang dekatnya hari kiamat. Ya, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa da'iyan ilallah, yang menyeru manusia menuju Allah agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Bi idnihi, dengan izin Allah, sirajan, sebagai pelita, muniran, yang terang benderang, yang bercahaya. Lanjut. Fahada bihi min ad-dalalati wa bassara bihi min al-'ama. Baik, maka Allah memberikan hidayah ya kepada kesesatan dengan perantara beliau, dan Allah memberikan penglihatan kepada ya dengan perantara beliau dari kebutaan. Kebutaan beragama maksudnya. Terus wa arsyada bihi min al-wahyi wafatah bihi ta'yunan. Maka beliau, maka Allah membimbing umat dari kesesatan dengan perantara beliau, dan membuka wafatah bihi a'yunan, dan Allah membuka mata-mata yang tadinya buta, ya, yang sebelumnya buta dengan perantara beliau. Artinya mata buta di sini buta melihat kekuasaan Allah, keesaan Allah, buta akan agama. Terus taib, dan Allah dengan perantara beliau membuka telinga-telinga yang dahulunya tuli, tidak mau mendengar peringatan Allah. Terus dan kolbu-kolbu yang lalai. Terus wa faraqa bihi bainal haqqi wal babili wal huda wal dalali wal rashadi wal ghayyi wal mu'minina wal kuffari was su'adai ahli jannati wal asyqiyai ahli nari wa baina awliyaillahi wa a'daillahi. Baik. Dan juga Allah membedakan dengan beliau yaitu antara hak dan yang batil, petunjuk dengan kesesatan, petunjuk kemudian ar-rasyad dengan al-ghay, ya, yaitu petunjuk dengan kesesatan juga, mukminin dengan kufar. Suada, orang-orang yang beruntung dari ahlu surga, dengan asyqiya, orang-orang yang sengsara dari kalangan ahlun nar. Dan juga antara wali-wali Allah dan musuh-musuh Allah. Terus faman syahida lahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi annahu min awliyaillahi wa huwa min awliyair rahmani wa man syahida lahu bi annahu min a'daillahi fa huwa min awliyais syaitani. Baik. Maka barang siapa yang dipersaksikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bahwa beliau adalah wali Allah, bahwa orang tersebut adalah wali Allah, maka orang tersebut adalah wali Allah Ar-Rahman. Namun barang siapa yang dipersaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu bahwa dia adalah musuh Allah, maka dia adalah musuh Allah dari kalangan wali-wali setan. Nah, keterangan ini ada nanti di Al-Qur'an. Ya, Syekhul Islam akan menyebutkan ayat-ayat yang di situ terdapat keterangan siapa wali Allah, siapa wali setan. Allah membedakan antara wali-walinya yang Maha Rahman, wali-wali Allah yang Maha Rahman dengan wali-wali setan. Dan Allah akan menyebutkan sifat-sifat mereka. Sifat-sifat wali Allah, sifat-sifat wali setan. Sifat-sifat wali Allah yang tadi disebutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Terus lanjut. Oh, berikutnya lagi juga di sini. Berarti nanti akan ada perbedaan antara nama wali dan isim wali. Ya, wali dan isim wali. Ya, ada perbedaan. Kalau walayah kewalian maknanya adalah mahabbatullah li abdihi wa nusratihi lah, yaitu kecintaan Allah kepada hamba dan pertolongan Allah kepada hamba. Ya, ini sesuai dengan iman dan ketakwaan yang ada pada hamba tersebut. Ini namanya wali. Ya, kecintaan Allah. Si fulan wali, berarti Allah mencintai dia dan menolongnya. Nah, bagaimana bentuk pertolongan Allah dan kecintaan Allah terhadap si fulan? Itu sesuai dengan tingkat keimanan, ketakwaan si fulan. Adapun nama wali, maka ayat menunjukkan bahwasanya siapa yang memiliki iman, ketakwaan, maka dia adalah di antara wali-wali Allah. Ya, di antara wali-wali Allah. Terus lanjut. Faqad bayyana Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa sunnati rasulihi anna lillahi awliya'a minan nasi wa lisyaitani awliya'a. وَفَرَّقَ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَنِ وَأَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. طيب. Maka Allah telah menjelaskan di dalam kitabnya, dalam sunnah rasulnya, wa wali Allah dari kalangan manusia, ya, anna lillahi awliya'a minan nas, bahwa Allah memiliki wali-wali dari kalangan manusia, wali syaitan awliya'a, dan setan juga memiliki wali-wali. Maka Allah membedakan antara wali Allah yang Maha Rahman dengan wali setan. Ya, Allah membedakan antara wali Allah yang Maha Rahman dengan wali setan. Allah sebutkan ciri wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ala, bisa perhatikan di sini. Ala harfu tanbih. Ya, ala harfu tanbih. Allah menjelaskan, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, sesungguhnya wali-wali Allah ialah yang tidak ada, tidak ada ketakutan di antara mereka dan mereka tidak bersedih. Ya, saya akan menjelaskan, membacakan taklik dari Syekh Shalih Fauzan langsung terjemahan aja, karena kalau kita bacakan Arabnya akan lama. Kata Syekh Shalih Fauzan, maka dalam ayat ini terdapat keterangan wali-wali Allah dan sifat-sifatnya. Ya, apa yang karomah yang ada pada mereka, kebahagiaan yang ada pada mereka di dunia dan di akhirat. Ala inna awliya Allah, alanya ini ada tu tanbih. Ya, inna awliya Allah, ini takkid penguatnya, penegasnya. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini tidak ada ketakutan di antara mereka, tidak ada kesedihan. Perhatikan. Ya, ini isbat penetapan akan kewalian mereka, dan Allah menafikan rasa takut dan sedih dari wali-wali tersebut. La khaufun 'alaihim, tidak ada khauf di mana? Di dunia bukan wali Allah, bahkan Rasulullah, Nabi Musa alaihissalam takut kepada ular-ularnya tukang sihir Firaun. Namun yang dimaksud la khaufun 'alaihim, ini tidak ada ketakutan dari mereka, itu fil mustaqbal. Ya, di mana? Di masa yang akan datang. Terutama di akhirat. Dan bahkan seluruh ahli tauhid tidak ada ketakutan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu. Orang-orang beriman tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka mendapatkan keamanan. Ya. Wa lahum yahzanu. Nah, dan mereka tidak bersedih atas apa yang mereka tidak dapatkan dari bagian dunia. Maka kata Syekh Shalih Fauzan di sini, ciri-ciri wali Allah, dunia yang terluput dari mereka, harta, keindahan dunia, mereka tidak bersedih. Maka kalau kita masih bersedih dengan keadaan dunia kita yang terluput, kita mau beli ini enggak bisa, mau beli itu enggak bisa, dalam hal keduniaan, maka itu berarti bukan tanda wali Allah. Ya, bukan tanda waliullah. Nah, barakallahu fiik. mereka tidak bersedih ya atas apa yang ada di hadapan mereka dari dunia. Dari dunia. Ya, perhatikan di sini. Ya. Kemudian Allah sebutkan walahum ya apa? Walahumul busra fil hayati dunya fil akhirah. Ya. Allah sebutkan ya, dan mereka mendapatkan kabar gembira di kehidupan dunia dan di kemudian akhirat. La tabdila di kalimatillah. Ini ayatnya walaupun belum dibacanya. Udah belum? Udah. Hah? Sudah kan? Tidak ada perubahan dari kalimat-kalimat Allah, ketentuan Allah. Yang demikian itulah Allah Maha yang demikian itu huwal fawzul azim. Yang demikian itulah keberuntungan yang besar. Maka Allah menyebutkan bahwasanya wali-wali Allah itu alladzina amanu. Kalau begitu orang kafir bukan wali Allah. Wa kanu yattaqun. Kalau begitu orang yang tidak bertakwa bukan wali Allah. Bertakwa, takwa, takut dari segala, dia takut dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan dia menjauhinya. Dia takut kepada azab Allah. Mereka mengetahui ya, dan mereka beramal, amal-amal yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah dan yang akan menjauhkan diri mereka dari azab Allah. Maka mereka itulah wali-wali Allah. Kalau begitu, orang yang tidak bertakwa kepada Allah bukan wali Allah. Orang yang tidak takut akan azab bukan wali Allah. Orang yang tidak sholat, yang berzina, minum khamar, yang melakukan amal-amalan kekejian, bukan waliullah. Ya, maka mereka bukan waliullah sama sekali. Ya. Au annahu laisa min auliyaillah. Ini keterangan dari Syekh Shalih Fauzan. Dia bukan wali Allah. Yang mereka memiliki kewalian yang sempurna. Maka manusia ini cuma ada tiga dalam masalah kewalian. Enggak ada yang keempat. Yang pertama, kata Syekh Shalih Fauzan, yaitu yang menjadi wali Allah dengan kewalian yang sempurna, dengan kewalian yang khalisah, yang murni. Ya, dengan kewalian tulen, wali Allah yang tulen. Mereka adalah para rasul dan pengikut rasul yang hak, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang mereka selamat dari berbagai macam dosa dan maksiat. Ya. Maka kewalian mereka adalah kewalian yang sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam masalah kewalian, kalau tidak jadi wali Allah yang sempurna, maka dia menjadi wali setan yang sempurna. Siapa itu? Ya, mereka adalah musuh Allah. Dengan permusuhan yang besar kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Islam, maka mereka adalah orang kafir, orang musyrik. Ya, karena wali-wali setan. Ya, wali-wali setan, wali-wali musuh Allah adalah kaum kafirin. Ini, jadi yang pertama wali Allah yang sempurna, para rasul dan atba' mereka. Yang kedua, wali setan yang sempurna, orang-orang kafir dan musyrik. Nah, yang ketiga dalam masalah kewalian, kata Syekh Shalih Fauzan, yaitu mereka yang seseorang yang menggabungkan antara dua sifat di atas. Dia punya sifat wali Allah, yang kedua dia juga punya sifat wali setan. Punya sifat dari sisi wali Allah, yang kedua punya sifat wali setan dari sisi yang lain. Siapa ini? Al-mu'min al-asi. Seorang yang beriman, namun dia bermaksiat. Dengan keimannya dan tauhidnya, dia adalah wali Allah. Tapi dengan kemaksiatannya, dengan dosa besarnya, dengan kesalahannya, dia adalah wali setan. Namun di sini kesalahannya, dosanya itu yang tidak sampai kepada kesyirikan kekufuran. Kalau sampai kepada kesyirikan kekufuran, dia poin keberapa? Kedua, wali setan. Ya, maka di sini dia menghimpun antara dua kewalian, wali Allah dan wali setan. Ya, dan kata Syekh Shalih Fauzan, la yakhrujun nas an hadhil aqsam asalasa. Manusia tidak akan lepas dalam masalah keperwalian dari tiga ini, dari kewalian ini. Dia mau jadi wali Allah yang marahman yang sempurna, yaitu atba' rasul, para rasul, nabi dan atba' mereka yang tidak bermaksiat, tidak terjatuh ke dalam dosa besar, atau yang menjadi na'udzubillah wali setan yang sempurna, yaitu yang terjatuh ke dalam kekufuran, kekufuran, kesyirikan. Yang ketiga, orang yang beriman namun maksiat. Jadi satu sisi dengan keimanannya, dengan ketakwanya dia jadi wali Allah, dengan dosanya dia jadi wali setan. Taib, itu aja. Taib. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka yang namanya wali bertingkat-tingkat. kedudukannya, rutbahnya, sesuai dengan tingkat keimanannya. Maka kewalian para sahabat tentu lebih tinggi dibandingkan kewalian tabi'in. Kewalian tabi'in tentu lebih tinggi dibandingkan kewalian tabi'ut tabi'in. Paham sini ya? Tidak bisa disamakan. Adapun orang sufi menyamakan, naudzubillah. Bahkan mereka mengklaim wali-wali itu lebih utama daripada nabi-nabi Bani Israel, naudzubillah. Ya. Baik, berikutnya dibaca ayat-ayat Al-Qur'an, Fadhal Zaki. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طيب kita bahas ini dulu ya. Allah Ta'ala berfirman, Allah waliyul ladina aman yukhrijuhum minaz zulumat ila nur. Ya. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Ya. Di sini ayat ini penjelasan antara wali Allah dan wali setan. Allah adalah wali bagi orang beriman. Maka Allah walinya kaum mukminin. Yukhrijuhum minadz zulumati ila nur, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Allah mengeluarkan mereka dari zulumat. Zulumat perhatikan jamak. Dari berbagai kezaliman, kekufuran, kesyirikan, syubhat kepada nur mufrad, iman, ilmu, hidayah. Maka buah dari kewalian, hasil dari kewalian adalah apa? Iman, ilmu, amal. Iman, ilmu, amal yang akan menghantarkan kepada dakwah. Allah mengeluarkan mereka dari zulumat. Ayat ini dengan bentuk jamak. Ya. Zulumat apa judul? Kekufuran, kesyirikan, syubhat, maksiat. Dikembalikan kepada nur mufrad, bukan anwar, tapi nur, sama kayak ayat wa anna hadza sirati mustaqima. Fattabi wa la tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti subul. Subul itu jamak dari apa? Sabil. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang sesat. Fatafarraqu bikum an sabilih. Itu akan membuat kalian terpecah dari sabilih, satu jalan Allah. Maka jalan Allah itu cuma satu. Ya. Jalan Allah cuma satu. Ya. Kemudian Allah menyebutkan walladzina kafaru auliyahumut taghut. Yukhrijuhum minad nur ila zulumat. Sedangkan wali-wali orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah tagut. Maka kufar wali-wali mereka adalah tagut yang mengeluarkan mereka dari cahaya, dari iman, ilmu, amal menuju zulumat, kesyirikan, kekufuran, syubhat, maksiat. Ya. Tagut diambil dari kata tughyan. Tughyan itu apa sih? Mujawazatul had, melampaui batas. Dan tawagut itu banyak. Ibnu Qayyim menyebutkan setan, iblis, kuhan, dukun, menyadai ilmu gaib, yang mengklaim ilmu gaib, ya. Kemudian yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka tagut itu banyak. Ya, semuanya itu berhak menyandang nama tagut. Ya, bahkan majas kata Ibnu Qayyim, itu tagut, majas. Majas itu tagut. Artinya kaum Jahmiyah menolak sifat Allah karena majas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu majas, maksudnya istaula kata mereka. Maka kata Ibnu Qayyim majas tagut. Majas itu adalah tagut. Tagut yang mengeluarkan mereka dari ketaatan pada Allah. Maka setan tagut. Ya, maka setiap ya pengikut setan dari kalangan jin dan manusia dia adalah tagut, maka tidak ada pembatasan dalam tagut. Terus lanjut Zaki. Oh iya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud wa nasara awliya. Kemudian Allah berfirman, wahai orang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali. Ya. Jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali. Maksudnya apa? Kalian mencintai mereka, menolong mereka, membela mereka. Ya, ini kata Syaikh Shalih Fauzan, menjadikan kaum Yahudi Nasrani, orang-orang kafir sebagai tagut, yaitu tuhibbunahum wa tunasirunahum wa tudafi'una anhum. Kalian mencintai mereka, menolong mereka, membela mereka, maka menjadi wali wali kaum kafir Yahudi Nasrani. Na'udzubillah. Ya. Au ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka sudah menjadi wali sebagian yang lain. Ya. وَمَنْ يَتَوَلَّ مِنْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Siapa yang malah loyal, memberi loyal kepada mereka di antara kalian, maka dia termasuk di golongan mereka. Innallaha la yahdil qawmal zalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Nah, ini keterangan dari Syekh Shalih Fauzan, sangat bagus di sini. Ya, barakallahu fik. Kemudian lanjut Zaki. Innallaha la yahdil qawmal zalimin. Fatara alladziina fii qulubihim maradun yusari'uuna fiihim. Yaquluna نخشى أن تصيب لنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر عندي فيصبح على ما أسر في أنفسهم نادمين. طيب ya. فترى الذين في قلوبهم مرض, maka engkau akan melihat ya, engkau akan melihat di kalbu, kepada orang-orang yang di kalbu mereka terdapat penyakit. Penyakit apa sih ini? Marad nifaq, penyakit kemunafikan. Yusari'una fihim, maka segera mereka mendekat kepada Yahudi dan Nasrani ini. Ya, kepada orang-orang kafir. Ya. Kepada orang-orang kafir. Fi kemudian ala ma asarru fi anfusihim nadimin, atas apa yang mereka rahasiakan di dalam hati mereka dalam keadaan mereka menyesal. Bahwasanya mereka berkata kepada orang-orang kafir, kami ini pura-pura aja beriman, kami nyesel. Yaqulu alladhina amanu, yaqulu wa yaquluna alladhina amanu aha ulai alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim. Ini belum dibaca ya. Ya, tafadhal baca lagi. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُكُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِزَّةٍ عَلَى الْكُفَّارِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Dari kafatul Allah yutihi man yasha' Allah wa si'un alim. Innama wa'itu Allah wa rasuluhu walladina amanu alladina yukimu nasalata wa yutus zakata wa kullu wa fi'un. Baik. Terus wa man yatawalla Allah wa rasuluhu walladina amanu fa inna hisba Allahi humul ghalimun. Terus hunalikal wala wa qala ta'ala kal wala yakulillahi haqqa huwa khairun. طيب. Ya. Wa yaqulun alladziina aamanu haula'i aqsama aqs, dan berkatalah orang-orang beriman, apakah mereka itulah yang bersumpah atas nama Allah, jahada imanihim, dengan sumpah yang sungguh-sungguh, innahum la lama'akum, sesungguhnya mereka bersama kalian, habitat amaluhum fa asbahu khasirin. Terhapuslah amal mereka dan mereka menjadi orang-orang yang ya merugi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, mayyartadda minkum, barang siapa yang di antara kalian yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, yuhibbunahum yuhibbunah, yang ya mereka mencintai, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, yang dia lemah lembut kepada kaum mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, dia tegas pada orang kafir. Ayat ini tadi juga kita lewati ya. Di kajian zahiratu at-tabdi wa tafsir wa takfir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Demikianlah karunia yang Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas ya, karunianya dan maha mengetahui. Nah, perhatikan di sini, baru Allah sebutkan syahidnya. Innama waliyukumullahu wa rasuluh, sesungguhnya wali kalian wahai orang-orang yang beriman adalah Allah dan Rasulnya. Ini syahidnya di sini. Ya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Alladzi, dan orang-orang beriman itu, alladzina yuqimunash shalah, yaitu yang menegakkan salat. Wa yu'tunaz zakah, mereka menunaikan zakat. wahum raki'un, dan mereka rukuk, ya, dan mereka rukuk bersama orang yang sholat. Wa may yatawallallaha wa rasulah, maka barang siapa yang berwala loyal kepada Allah dan Rasulnya, walladina amanu, dan kepada orang-orang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya golongan Allah lah yang menang. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairu thawaba wa khairu uqba, maka di sanalah kewalian kepada Allah yang hak, itulah sebaik-baiknya pahala dan sebaik-baiknya uqba, ya, akibat yang akan didapatkan. Baik. Ini ayat-ayat yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, barakallahu fik. Ya. Jadi ini ayat-ayat yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah akan kewalian ini. Wali-wali Allah dan wali-wali setan yang disebutkan, yang dibacakan ayat-ayatnya oleh, ya, Ibnu Taimiyah. Ya. Tidak perlu dibacakan, saya rasa. Ta'liq dari Syekh Shalih Fauzan. Mungkin ini aja. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Ya. Sesungguhnya yang wali-wali Allah itu adatul hasr ialah innama waliyukum, wali-wali kalian adalah Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Artinya jangan kalian berwala kepada selain Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Jangan kalian berwala kepada orang-orang kafir. Ya. Apakah mereka ahli kitab atau selain ahlu kitab. Jangan kalian berwala kepada mereka dengan mencintai mereka, menolong mereka, membela mereka. Ya. Nah, Allah sebutkan sifat waliullah. Alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka rukuk. Ini sifat wali-wali Allah. Mana ada wali Allah gak sholat? Kalau ada yang mengaku wali Allah, terus dia gak sholat, sholatnya di Mekah, maka dia wali setan, padahal badannya di Indonesia. Ya. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, hadihi sifatu auliyaillah. Ini adalah sifat-sifat dari Allah. Mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, mereka mentaati Allah dan Rasulullah, wa hum raqiun. Mereka senantiasa salat. Ya. Nah, di sini fa'abbara 'anil shalah bi ruku. Allah mengungkapkan, mendefinisikan sholat dengan ruku, karena ruku adalah salah satu di antara bagian terpenting rukun sholat, ya, termasuk di dalamnya sujud. Sujud juga dinamakan ruku, ya. Kalau ada Allah sebutkan ruka, itu masuk juga sujada, karena keduanya ketundukan kepada Allah, ya. Dan Allah jelaskan siapa yang menang ialah wali, ya, wali-wali Allah. Allah sebutkan di situ di ayatnya, ya. Ya. Ala fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang dikalahkan? Wali-wali setan. Ya, wali-wali setan. Ingat ya. Ya, menjadikan Yahudi Nasrani, orang kafir sebagai wali, kata Syekh Shalih Fauzan dengan apa? Tuhibbunahum wa tunasirunahum wa tudafi'una anhum. Anda mencintai mereka. Ya. Kalian mencintai mereka, menolong mereka dan membela mereka. Nauzubillah. Ya. Ketika mereka kafir-kafir ini sedang bersengketa dengan kaum muslimin, kita mesti berada di pihak kaum muslimin. Enggak mau tahu dalam masalah prinsip, ya, enggak bisa. Walaupun kaum muslimin tersebut yang bersengketa, berselisih dengan orang-orang kafir adalah ahlu bid'ah. Misal di Indonesia, saya sebutnya contoh biar gampang dipahami. Habib Rizik sedang berselisih dengan ahokers, kafirun, sekuleris, komunis. Dikerjai Habib Rizik. Dikerjai pakai cat palsu, cat abal-abal. Kalaupun benar apa, itu kan ranah privasi. Kalaupun benar gimana? Memang ini langsung murtad. Kan cuma maksiat. Namun siapa yang percaya zaman era global kayak begini? Hah? Terus difitnah dan mau ditangkap, lari ke Saudi. Dibully sama orang-orang kafir. Dibakar posternya. Kalau ada yang pro kepada orang kafir karena Habib Rizik sebagai mubtadi dan seterusnya, kan dia bukan kafir. Maka mereka berarti telah menjadikan Yahudi Nasrani sebagai aulia. Hati-hati itu. Ya, makanya kita pribadi telah berbicara mengenai hal ini panjang lebar. Walaupun enggak paling ditahdir diomongin. Emangnya ditahdir diomongin itu apa sih sakitnya? Hah? Ditonjok gitu, dipukulin. Apa sih? Ini mesti disuarakan, ini kayak begini mesti disuarakan hak. Itu batil karena mereka itu secara langsung telah menjadikan Yahudi Nasrani kafirin sekuleris sebagai wali. Ya. Paham enggak sini? Saya ulangi lagi nih, ayatnya biar antum paham. Keterangan dari saya Saleh Fauzan. Ini di ta'liqat, ta'liq wal bayan ala kitab Al-Furqan wa ta'liq wal ala kitab Al-Furqan. Ini saya Saleh Fauzan menjelaskan. Ya, perhatikan. Di halaman 20. Ya. Di halaman 20. Perhatikan. Ya. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Yakunu yahudiyan aw nasraniyan idza tawallahum. Ya, barang siapa yang berwala menjadikan mereka sebagai wali, maka dia si mukmin tadi menjadi bagian mereka. Akhirnya jadi apa? Jadi Yahudi atau Nasrani. Nauzubillah min dzalik. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya. Di halaman 20. Ini ngeri ini. Hati-hati. Ya. Membela-bela orang-orang kafir ketika bersengketa dengan kaum mukminin. Bahaya itu. Ya. Wa tuhibbunahum wa tunasirunahum wa tudafi'una anhum. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Halaman 20 paling atas di ta'liq wal bayan ala kitab Al-Furqan Syaikhul Fauzan. Maknanya apa? Ya. La tatawallawhum bil munasarah wal mahabbah. Jangan mencintai mereka. Ya, jangan membela mereka. Jangan menolong mereka, ngasih bahan, tahdir. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ini yang bahaya yang kayak begini. Ngeri nih konsekuensinya. Ya. Kemudian, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Faslun, pasal berikutnya. Ya, ya benar. Hah? Enggak ada, oh. Ah ya, ya nggak apa-apa, beda, beda lah, harga bukunya juga beda. Harga buku itu berapa? 100.000 belum bayar lagi. Beda. Tapi cukup dulu ya, pertemuan perdana segini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.